Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Terghib wa Terhib karya Imam Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah. Bab beliau sebutkan At-Terghib fi takhlilil asabi' wa Terhib min tarkihi wa tarkil isbagh idza akhalla bi syai'in min al-qadril wajib. Terghib, anjuran untuk takhlilul asabi', untuk orang itu saat berwudu mengenakan air di cela-cela jari cemari dia, sekaligus terhib, larangan atau celaan bagi yang meninggalkan itu, tidak memasukkan air di cela-cela jarinya. Juga tentang orang, ini celaan orang yang tidak menyempurnakan wudunya, kurang dari batas yang wajib dalam wudunya. Beliau bawakan beberapa hadis dalam bab ini, antara lain an Abi Ayyub yakni Al-Ansari qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar kemudian mengatakan faqala habbadzal mutakhalliluna min ummati. Betapa baiknya orang-orang yang mutakhallilun dari umatku. Qala wamal mutakhallilun ya Rasulullah. Maka sahabat pun pada bertanya, apa itu mutakhallilun? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-mutakhalliluna fil wudu wal mutakhallilun min at-ta'am, yaitu orang-orang yang dalam wudunya mutakhallil, dari takhallala yatakhallalu, memasuk-masukkan air di cela-cela jarinya, baik saat berwudu demikian pula ketika mereka makan atau setelah makan. Takhlilul wudu mencakup mencela-celai jari jemari saat wudu, bahkan fuqaha memasukkan madmadha dan istinsyak, berkumur dan menghirup air ke hidung, karena itu juga memasukkan ke cela-cela, ini masukkan air ke cela mulut dan memasukkan air ke cela hidungnya, masuk dalam mutakhallilun. Adapun takhlilu ta'am faminat ta'am innahu laisa syai'un asyaddu 'alal malakain min an yaraya baina asnani sahibihima ta'amun wa huwa qa'imun yusalli. Paling berat bagi malaikat melihat adanya sisa-sisa makanan pada seorang muslim berada di cela-cela giginya, ada sisa daging, ada sisa sayur atau apa. Sementara dia berdiri dalam sholatnya masih menyisakan makanan di cela-cela giginya. Itu paling berat, tidak menyenangkan bagi malaikat. Maka mutakhallilun dengan ini setelah makan membersihkan sisa-sisa makanan itu pada cela-cela gigi, entah itu dengan disedot atau dengan sikat gigi atau yang semisalnya. Hadis diriwayatkan Tabrani dalam Al-Kabir, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa an Abdullah yakni Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallam, juga dari Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, Rasulullah katakan takhallalu fa innahu nadhafa wan nadhafatu tad'u ilal iman wal iman ma'a sahibihi fil jannah. Bersihkanlah cela-cela jari kalian, karena itu kebersihan, kesucian, dan kesucian itu mengajak kalian kepada iman, mengantarkan kalian ke iman, dan iman beserta orangnya ada di surga. Hadis diriwayatkan Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat. Namun di dalam Mu'jamul Kabir Tabrani meriwayatkan itu mauquf sampai Ibnu Mas'ud. Artinya ini pernyataan dari Ibnu Mas'ud, enggak sampai kepada Rasulullah, bukan sabda Rasulullah. Kata mundiri wa huwal asbah. Dan itu yang lebih cocok, lebih tepatnya, bahwa pernyataan ini adalah athar dari Ibnu Mas'ud, bukan dari sabda Rasulullah SAW. Mauquf. Waruya an Wathilah, juga diriwayatkan dari Wathilah radhiyallahu an, anin Nabi SAW maqal, Rasul katakan, man lam yukhallil asabi'ahu bil ma' khallalaha Allah bin nari yawmal qiyamah. Yang tidak memasukkan air di jari jemarinya saat wudu, maka Allah akan memasukkan api neraka di hari kiamat di cela-cela jari tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani juga di dalam Mu'jamul Kabir. Ini seperti yang beliau sebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamul Kabir, kitab terbesar yang ditulis oleh Imam At-Tabrani. Namun hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani karena takhlil tidak wajib. Fuqaha menyebutkan bahwa memasukkan air saat wudu di cela-cela jari tangan, kaki, itu tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib tidak sampai diancam sedemikian rupa, sampai di amal kiamat, di neraka akan dimasuki azab. Dhaif, bahkan kalau di Targhib wa Tarhib Syekh Albani sebutkan dhaifun jiddan, sangat lemah hadis ini. Dhaif. Wa an Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallam la tantahikannal asabi bitthuhur aw la tantahikunnahan nar. Rawahu Tabrani. Sungguh kalian benar-benar memasukkan air itu di jari jemari kalian, atau jari jemari itu atau celah-celahnya akan dimasuki oleh api neraka. Hadis diriwayatkan Tabrani dalam Ausat, namun di Mu'jamul Kabir juga diriwayatkan oleh beliau dari Ibnu Mas'ud tapi mauquf seperti tadi, hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Wa an Abi Hurairah anna an-nabiyya ra'a rajulan lam yaghsil 'aqibaihi faqala wailun lil 'aqabi minan nar. Rasulullah melihat seseorang tumitnya belum terkena air, disebutkan sebesar uang logam begitu kira-kira, kering, belum kena air di tumitnya. Saat itu karena mereka tergesa-gesa dalam wudunya, cepet-cepetan karena gak ingin tertinggal sholat bersama Rasulullah SAW, maka cepet-cepetan wudunya sehingga kurang perhatian, tumitnya tidak terkena air. Melihat itu Rasulullah marah dan Rasulullah katakan, wail lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka, diancam dengan neraka. Dan itu wajib memang, kalau tadi sunnah memasukkan ke celah-celah jari. Adapun tumit wajib harus terkena air, maka pantas diancam dengan neraka jika tidak disempurnakan wudu padanya, tidak kena air. Wail disebutkan itu nama lembah di Jahannam. Na'udzubillah. Nah, ini tempat itu atau lembah itu bagi mereka yang tumitnya atau bagian wajib dalam wudunya tidak dia kenakan air. Itu ancamannya. Di riwayat lain juga dari Abu Hurairah, Abu Hurairah melihat beberapa orang yang rupanya kurang menyempurnakan wudunya, maka Abu Hurairah katakan, asbihul wudu, sempurnakan wudu kalian. Ini ucapan Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah katakan, aku mendengar Abul Qasim, Rasulullah kunyahnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqab au wailun lil araqib minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Di lafaz disebutkan aqab, jamak dari aqib. Aqib itu maknanya asalnya sesuatu yang setelah atau belakang. Di belakangnya fulan, ja'a fulan aqiba fulan, di belakangnya fulan setelah fulan. Tumit disebut aqib dalam bahasa Arab karena dia tempat terbelakang dari kaki. Kan paling belakang tumit. Makanya disebut aqib. Atau itu araqib, jamak dari urqub. Nah, sama tempat itu tumit. Hadis yang ini diriwayatkan Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Waqad ruwiya 'anil nabi, juga beliau sebutkan, diriwayatkan dari Rasulullah, wailul lil aqab wa butunil aqdam minan nar, celaka tumit-tumit itu dan perut telapak kaki dari api neraka. Kalau ini telapak kaki, ini perutnya bagian dalamnya. Ketika tidak kena air, tidak dia pastikan tidak dia sempurnakan, dia enggak tahu kena air atau enggak, padahal ini bagian wajib. Karena wudu wajibnya pada kaki sampai mata kaki ke bawah, termasuk perut, telapak kaki ini harus kena air. Maka diancam neraka sama seperti tumit tadi kalau itu tidak terkena air. Juga beliau riwayatkan di riwayat Tabrani dari Abul Haitham radhiyallahu an, ketika berwudu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sampaikan kepadanya, batnul qadam ya Abul Haitham, wahai Abul Haitham, perut telapak kakimu, ini wudu'i, pastikan wudu itu sampai ke situ. Walaupun di sanadnya kata Mundiri ada Ibn Lahi'ah. Semakna dengan itu hadis Abdullah bin Amr Ibn As, wa aqabuhum taluh, lafaz Abdullah bin Amr, saat itu tumit-tumit mereka menyala. Ini terlihat, kan terlihat kalau kamu siram kaki misalnya, sementara ada bagian yang gak kena air kan kelihatan, yang lain basah, ini kok kering sendirian, kelihatan. Makanya talur, mencolok sekali kelihatan, sebesar mata logam tadi di tumitnya, kering. Makanya kemudian Rasulullah marah tadi, wailul aqab minan nar. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Mundiri, satu sama lain menguatkan dan memperjelas maknanya tentang bagaimana kewajiban orang saat wudu harus memastikan bagian-bagian yang wajib harus terkena air dalam wudunya, termasuk hadis Rifa'ah ibni Rafi' ketika duduk di samping Rasul, kemudian Rasulullah katakan, innaha la tatimu salatu li ahadin hatta yusbighal wudu kama amarallah. Enggak akan sempurna salat kalian sampai dia menyempurnakan wudunya seperti Allah perintah. Yaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain wa yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ilal ka'bain. Di mana yang Allah perintah pada wudu, dia cuci wajahnya, kedua tangannya sampai siku, kemudian dia usap kepalanya dan kedua kakinya sampai mata kakinya. Ini lafaz Sunan Ibnu Majah. Sebelum masuk kepada fiqih hadis, ada faedah penting yang ulama ambil dari kisah hadis Abu Hurairah ini. Ketika Rasulullah marah juga hadis Abdullah bin Amr bin As sama. Tadi ketika para sahabat sebagian tergesa-gesa wudunya karena enggak ingin ketinggalan sholat, bukan apa-apa, tidak ingin ketinggalan sholat bersama Rasulullah SAW, karena memang ada keutamaan tersendiri kalau orang tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imamnya, apalagi imamnya Rasulullah SAW. Tercatat kalau sampai 40 hari dia tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imamnya, tercatat dia terbebaskan dari kemunafikan. Fadilah. Dan a'imam mengejar keutamaan itu, para sahabat, para tabi'in, dan disebutkan banyak dari biografi para imam, para ulama masuk dalam keutamaan mereka. Imam Malik, Ibnu Anas disebutkan, Imam Auza'i dan beberapa a'imah yang lain banyak. Salah satu kelebihan mereka dalam biografinya disebutkan bahwa fulan imam ini selama 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram dari imamnya. Tidak pernah tertinggal dalam artian ya dia di belakang imamnya. Saat imamnya mungkin stau, luruskan shaf ini, dia sudah siap di shaf. Sehingga enggak ketinggalan imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Enggak ketinggalan. Nah. Kejadian itu saat peperangan terjadi, situasinya situasi perang jihad. Nah, faedah besar dari sisi tarbawiyah Rasulullah SAW contohkan dalam hadis ini, yang pertama nasihat kepada umat yang berkaitan dengan ibadah mereka, kesempurnaan amalan soleh mereka. Rasul enggak diam ketika itu bersinggungan dengan ibadah mereka jadi sah atau tidak, harus dinasehati. Makanya Rasulullah marah, tumit-tumit itu celaka dari api neraka. Dinasehati, diingatkan. Kedua juga bahwa kondisi itu tidak menghalangi Rasul SAW untuk berbicara dan mengingatkan. Artinya tidak kemudian misalnya di sini situasi perang, mbok yaos toleransi lah, biarkan dulu. Masalah furu, masalah far'iyah, masalah cabang dia, masalah fikih, masalah hukum, enggak usah terlalu dipermasalahkan lah. Karena kita butuh kekuatan. Karena kita butuh kesolidan, ini perang urusannya, butuh pasukan banyak, butuh ini. Kalau kamu bicara itu nanti orang pada lari. Rasulullah enggak demikian, enggak peduli. Dan memang harus demikian. Karena ini ibadah, enggak sah, sholatmu enggak diterima. Apa artinya jihad kalaupun kamu menang, sholatmu enggak diterima oleh Allah. Kalaupun kamu menang dalam perangmu, apa artinya kemenanganmu? Apa artinya jihad itu kalau sholatmu enggak sah? Tiang agama terpenting, berjuta-juta kali lebih penting dari jihad, sholat. Rasulullah katakan, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, dan ketahui amalan kalian terbaik sholat. Wa amuduhas shalah, dan dalam hadis lain juga Rasul katakan tiang daripada Islam ini sholatnya. Dan ketika Rasul katakan rukun-rukun Islam, pertama syahadat, bunyal Islam ala khoms, Islam didirikan di atas lima tonggak rukun, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua langsung menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi mampu. Jihad enggak masuk. Bukan kita meremehkan jihad, bukan kita kemudian menyepelekan, dia termasuk amal soleh. Tapi bukan rukun-rukun penting di dalam Islam. Dan itu Rasulullah yang berkata, ditegakkan Islam itu di atas lima ini. Sehingga apa artinya jihad kalau kemudian sholat berantakan? Padahal itu masalah tumit doang. Kalau orang itu picik cara pandangnya, tidak mengerti syariat, akan menganggap, oh masalah tumit aja kok digegerkan. Dan itu pun cuma sebesar logam, kecil segini, gak kena air. Yang lain kan sempurna sudah, wajahnya, tangannya, kepalanya, bahkan kakinya kena semua, cuman tumitnya begini. Satu. Kedua, enggak juga kemudian misalnya melembek. Misalnya dikatakan yang wudunya enggak sempurna, tolong disempurnakan. Jaga supaya orang enggak lari, jaga supaya mereka enggak ini itu. Omongannya misalnya dilembutkan. Diperhatikan itu kakinya yang belum kena air, tolong disiram lagi. Bukan itu yang Rasulullah katakan. Lihat konteksnya. Wailun lil aqab minan nar. Celaka lembah jahannam bagi yang tumitnya belum terkena air itu. Wih, ngerinya. Keras ancaman Rasulullah SAW, marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang lebih nasihat dari Rasulullah SAW? Siapa yang lebih ingin baik bagi umat ini dari Rasulullah SAW? Marah Rasul dengan nada keras. Celaka tumit-tumit itu, api neraka, lembah jahanam baginya yang tumitnya belum terkena air. Enggak kemudian sini situasi perang, situasi ini butuh persatuan, butuh jumlah, butuh ini, yang penting kita kumpul, yang penting satu, yang penting ini, perselisihan diabaikan dulu, masalah-masalah furu'iyat dikesampingkan dulu. Tidak. Ya Rasulullah SAW. Dan itu uswah hasanah bagi setiap muslim. Maka tidak ada tawar-menawar kalau itu urusan syariat, ibadah, apalagi itu tauhid. Kalau ibadah, masalah terbesar, intisari syariat, iman, aqidah, tauhid. Bagaimana orang dipaksa kumpul, dipaksa menyatu, dipaksa bergerombol, di dalamnya ada penyembah kepada selain Allah, di dalamnya ada musyrik, di dalamnya ada yang wudunya enggak karuan, di dalamnya mungkin ada orang yang enggak sholat. Hanya dengan satu alasan, yang penting sama-sama memperjuangkan Islam. Teori siapa? Tidak demikian Rasulullah SAW. Siapa yang kamu contoh? Toladanmu siapa? Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kembali kepada hadis. Tahlil dalam masalah memasukkan air ke celah-celah anggota wudu, kalau itu terkait jari jemari seperti tadi, ini termasuk sunnahnya wudu, baik pada tangan begini atau pada kaki. Ya, ini jari kaki misalnya, ya tanganmu dimasuk-masukkan begini ke celah-celahnya supaya air itu betul-betul masuk ke celah-celah jari di kaki. Namun fuqaha sebutkan pada jari kaki lebih dipentingkan, lebih ditekankan, karena dua alasan. Yang pertama, jari jemari kaki lebih rapat daripada tangan, sehingga perlu lebih perlu dipastikan air sampai ke situ, ke celah-celahnya, karena jarinya rapat begini, beda dengan tangan. Yang kedua, lebih kotor daripada tangan, karena dia di bawah kena debu, kena kotoran, kena ini, sehingga lebih pantas untuk lebih diperhatikan kebersihannya dan sampainya air ke situ. Adapun pada kaki, fuqaha menyebutkan menggunakan jari kelingking dimasukkan di celah-celah jari kaki, jari kelingking pada tangan kirinya, jari kelingking pada tangan kirinya, dan itu dimulai dari kaki kanan, dimulai dari arah jari kelingking di kaki kanan, terus mengarah ke ibu jari di kaki kanannya. Kemudian kaki kiri dimulai dari ibu jari keluar sampai ke arah jari kelingking pada telapak kaki kiri. Dilakukan ini, mereka sebutkan, agar mengamalkan tayamun. Mendahulukan yang kanan atau ke arah kanan, atau dimulai dari yang kanan. Makanya di kaki kanan dimulai dari kelingking, karena itu sebelah kanan, paling kanan, seret ke arah ibu jarinya. Kemudian di telapak kaki kiri dimulai dari ibu jari, karena itu yang paling kanan, kemudian ke arah kelingkingnya. Demikian fuqaha menyebutkan rincian cara memasukkan air itu di cela-cela jari kakinya. Walaupun ini istihsan atau ra'yu ijtihad dari fuqaha, tidak ada nas, tidak ada hadis yang jelas-jelas menyebutkan demikian, tapi mereka pahami secara umum kanan tadi mengarah ke kanan atau dimulai dari kanan. Maka ya, untuk dikatakan sunnah juga sulit, sehingga yang terpenting adalah bagaimana orang itu memasukkan air ke celah-celah jari kakinya. Dia mulai dari tengah, dia mulai dari kelingking, dia mulai dari mana, boleh saja, karena gak ada nas yang pasti. Cuman kalau mengingat hadis tayamun tadi, ya memang seperti yang fuqaha sebutkan. Hadis ketika Rasul sebutkan sunnahnya memasukkan air ke celah-celah anggota tubuh, termasuk pula dalam hal ini, walaupun tidak disebutkan dalam hadis, tapi masalah tahlil juga adalah tahlilul lihyah. Memasukkan air di celah-celah lihyah, jenggot. Tapi mereka fuqaha batasi selama jenggot itu lebat. Apa batasan lebat? Tidak terlihat celah-celahnya, tidak terlihat yang di belakangnya. Karena ada sebagian jenggot, ada orang jenggotnya tapi tipis, mungkin hanya selembar sehingga kelihatan lehernya, atau kelihatan di antara celah-celah jenggotnya. Tapi sebagian orang lebat, Allahumma barik, banyak dan lebat sehingga hampir gak kelihatan. Dan memang tidak kelihatan, bukan hampir, gak kelihatan yang di belakang jenggot ini, dari lehernya atau celah-celah jenggot itu gak kelihatan karena saking lebatnya. Ini yang disunahkan untuk dicela-celai, dimasukkan air ke celah-celah jenggot tersebut. Ini disunahkan k karena dia termasuk dari wajah, termasuk dari keumuman perintah untuk mencuci wajah. Allah katakan faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Wujuhakum, wajah sesuatu yang bertatap muka berhadapan denganmu, itu wujuh. Ketika orang berhadapan denganmu, maka yang di hadapanmu itu wajah. Pada wajah ini, muka ini, yang ikut menyatu bersamanya adalah jenggot, karena di depan dan menyatu bersama wajah. Cuman dia tidak masuk dalam batasan wajib. Wajah ada batasan wajib, ada batasan sunnah. Yang wajib kalau itu vertikal. Saya lupa. Ini itu vertikal. Ya. Kalau itu vertikal dimulai dari ujung pangkal rambut ini sampai dagu sini. Ini wajah secara vertikal. Secara horizontal dari tulang yang di depan telinga sampai tulang yang sama di sisi lain. Ini melebar, ini memanjang. Batasan ini wajib harus kena air. Adapun yang sisanya, yang lain seperti jenggot ini tadi, sunnah. Sunnah untuk ditakhlil. Dimasukkan air itu, kamu ambil air dengan tangan dan kamu masuk-masukkan di celah-celah jenggotmu yang jenggotnya tebal tadi batasannya. Sehingga bagi yang jenggotnya tipis terlihat celah-celahnya, atau bahkan lehernya masih kelihatan, yang gak perlu mengamalkan sunnah ini. Nah, fuqaha menyebutkan dua cara, kedua-duanya boleh dilakukan. Yang pertama, kamu ambil air, kamu basahi tangan, kemudian semacam sisir, seperti sisir kamu masuk-masukkan begini air di janggutmu. Yang kedua, kamu ambil air, kemudian kamu masukkan ke dari bawah jenggotmu, misalnya ini air, dan di basahi begini. Itu juga termasuk tahlil karena air akan masuk ke celah-celah jenggot. Azan. Iya. Masuk waktu. Hadis Utsman bin Affan mengatakan, "Kana an-nabiyyu yukhallil lihyatahu fil wudu." Kata Utsman, terbiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudu beliau memasukkan air ke celah-celah wudunya. Bisa dengan cara tadi begini, atau tanganmu yang kamu gunakan layaknya sisir. Itu terkait tahlil. Sedikit fuqaha membagi, yang pertama air wajib sampai ke dalam lihya ini, baik itu jenggot yang tipis apalagi yang lebat. Berarti yang tipis ataupun yang lebat, kapan? Itu dalam toharatul kubro, janabat. Kalau mandi janabat, fuqaha katakan wajib, harus basah semua ini. Ketika mandi janabat, bukan wudu. Ketika mandi janabat, semua tubuh harus terkena air, termasuk jenggot ini. Tipis ataupun lebat, harus dibasahi semuanya. Ini kalau mandi janabat. Yang kedua, tidak wajib. Baik itu pada mandi, pada yang lebat ataupun yang tipis, yaitu ketika tayamum. Tidak wajib. Karena tayamum hanya cukup sebatas kamu ambil debu dan kamu usap wajahmu sampai sini saja cukup. Kemudian punggung dari telapak tangan. Cukup, itu yang Rasulullah contohkan. Yang ketiga, saat itu dalam wudhu, maka seperti tadi, kalau lebat itu disunahkan untuk kamu masukkan air di celah-celah jenggotmu. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.